Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah. Alhamdulillah alal islam wa sunnah wal afiyah. Fa inna sa'adatat dunya wal akhirati wa na'imaha mabniyun ala hadhil arkani thalasa. Wa majtama'na fi 'abdin biwasfil kamali illa wa qad kamulat ni'matullahi 'alayhi wa illa fa nasibuhu min ni'matillahi bihasabi nasibihi minha. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فالناس في تحديد مسمى البدعة وضبط معناها فريقان: فريق بالغ في التبديع وتساهل في الحكم بالبدعة على كل محدثة أو قضية لم يبلغه دليلها، وهؤلاء جعلوا باب الابتداع واسعا، وربما أدرجوا تحت مسمى البدعة شيئا من الشريعة والسنة، وفريق تساهل في الأخذ بالبدعة وتوسع في ارتكابها، وهؤلاء جعلوا باب الابتداع ضيقا لا يدخل فيه سوى البدع الأمهات وكبائر المحدثات، وربما وصل الحال بهم إلى إدراج الكثير من البدع والمحدثات تحت مسمى الشريعة والسنة. فانظر رحمك الله كيف أن الفريق الأول وسعوا مسمى البدعة حتى أدخلوا فيه ما ليس منه، وهم في المقابل قصروا مسمى الشريعة على ما عرفوه وألفوه من النوازل والأحكام حتى أخرجوا من مسمى الشريعة بعض ما هو منها. وانظر كيف أن الفريق الآخر ضيقوا مسمى البدعة حتى أخرجوا منه بعض أفراده، وهم في المقابل وسعوا مسمى الشريعة والسنة حتى أدخلوا فيه ما ليس منه. ومن هنا يتبين لك أيها الناظر ما عند كل فريق من الخطأ في ضبط معنى البدعة، وهو الذي أثمر الخطأ في معنى السنة، إذ السنة والبدعة معنيان متقابلان. وعلم بهذا أن كل فريق آخذ بطرف مائل به عن الوسط. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala mulai malam ini kita akan mempelajari satu kitab judulnya Qawaidu Ma'rifatil Bidah. Ta'lif Muhammad bin Husain Al-Jizani. Kaidah-kaidah dalam mengenal bidah. Bidah itu jamak dari bid'ah. Yang disusun oleh Muhammad bin Husain Al-Jizani. Wafakahullah. Ini tab'atun mazidatun munaqqahah. Cetakan yang sudah ditambah dan sudah ditanqih, dibersihkan lagi ya, dari apa-apa yang perlu dibersihkan. Ya, seperti itulah tulisan manusia ya. Selalu butuh revisi dan revisi perbaikan. Nah, diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi. Ini tab'ah yang sadisa yang keenam yang ana punya, terbit cetakan tahun 1433. Ayat bermula dari mukaddimah penulis wafakallah. Beliau memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah alal islam wa sunnah wal afiyah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, sunnah dan afiyah. Fa inna sa'adatad dunya wal akhirah wa na'imahuma mabniun ala hadhil arkani salasa. Karena sesungguhnya kebahagiaan dunia dan akhirat dan kenikmatan keduanya, dunia akhirat, dibangun di atas tiga rukun ini. Tiga rukun ini maksudnya apa? Islam, sunnah, dan afiyah. Paham? Tayyib. Islam itu hidayah, ya, yang tadinya kita tidak mengenal jalan yang lurus, ya, jadi masuk ke dalam jalan yang lurus. Ini namanya hidayah ila sirat. Paham? Sunnah itu ketika sudah ada jalan yang lurus ini dalam Islam, kita dikenalkan jalan yang selamat. Ini jalan sunnah. Ini namanya hidayah fis sirat. Afiyah itu yang membuat kita selamat dari segala yang merusak dalam perjalanan, yang mengganggu dalam perjalanan, yang menghalangi dalam perjalanan. Sehingga kalau seseorang mendapatkan tiga ini, ya, tadinya tidak mengenal Islam, terus mengenal Islam, masuk Islam, berarti dia dapat hidayah ilas sirat. Di dalam Islam tadi dia gak kenal sunnah, terus kenal sunnah, hidayah fis sirat. Kemudian dia dikasih afiyah dalam setiap cobaan-cobaan, lolos. Ada ujian, lolos, ya. Ada fitnah, lolos. Selamat, selamat, selamat, selamat, selamat. Sampai ketemu Allah Ta'ala. Nah, siapa yang punya tiga ini, maka tiga ini namanya rukun sa'adah. Paham? Nah, ini kita ambil faedah, ya. Banyak orang ingin bahagia, kan? Nah, ketahuilah, ya, kebahagiaan itu rukunnya ada tiga. Ketika kamu mengenal Islam, kemudian kamu mengenal sunnah, kemudian kamu diberi afiyah. Nah, makanya tidak ada sesuatu yang lebih besar nilainya setelah iman, ya, setelah yakin, yang melebihi afiyah. Kamu kasih selamat. Berapa banyak orang yang awalnya gak kenal Islam, terus masuk Islam, tapi gak selamat, keluar lagi. Kasihan, ya. Ada orang kenal, apa, sebelumnya gak kenal Islam, terus masuk Islam, tapi gak kenal sunnah, gak selamat. Dan ada juga orang yang tadinya tidak mengenal Islam, masuk Islam, kenal sunnah, jadi ahli sunnah, tapi kemudian tidak dapat afiyah, pindah jadi ahli bidah. Subhanallah. Banyak yang keadaan manusia itu bermacam-macam. Maka siapa yang diberi tiga ini, dia masuk Islam, dia ikut jalan sunnah, dan dia selamat dalam menghadapi macam-macam rintangan hidup. Nah, itu kebahagiaan. Sehingga pantas disebut apa? Arkanus sa'adah, rukunnya kebahagiaan. Kalau ada orang datang ke Akhi Farhad, ya Akhi Farhad, saya pengen hidup bahagia, gimana sih caranya? Wah, ingat kaidah ini, ya. Kamu harus punya tiga rukun. Bahagia itu rukunnya ada tiga. Siapa yang punya ini, dia pasti bahagia. Mengenalkan, ya, yaitu Islam, sunnah, afiyah. Terangkan satu-satu. Terus. Wa majtama'na fi 'abdin bi wasfil kamal, dan tidaklah terkumpul tiga rukun ini pada seorang hamba dengan sifat yang sempurna, ya. Islamnya sempurna pada dia. Sunnahnya sempurna. Afiyahnya apa? Sempurna pada dia. Tidaklah tiga rukun ini terkumpul pada seorang hamba dengan nilai yang sempurna, gitu, ya. Illa waqad kamulat ni'matullahi alaihi. Melainkan telah sempurna nikmat Allah atas dia. Ah, gila, ya. Orang kuat Islamnya, kuat tamasuknya di sunnah, dan dikasih selamat afiyah dalam banyak-banyak ujian. Wa illa, kalau dia tidak mendapatkan tiga ini dengan nilai yang sempurna, Islamnya ya naik turun. Masuknya bisunnah ya kadang kuat kadang lemah ini. Afiahnya ya kadang dapat kadang tidak dapat. Fanasibuhu min nikmatillah bihasabi nasibihi minha. Maka bagian dia dari nikmat Allah sesuai dengan bagian dia dari tiga ini. Kalau berkurang tiga ini, ya berkurang juga nih nikmat, berkurang kebahagiaannya ya. Kalau naiknya tiga ini, naik pula kebahagiaannya, naik pula nikmat. Berarti nikmat kita ini naik tuh turun, bahagia kita naik turun tergantung apa? Tiga ini bagaimana prosentasinya dalam hidup kita. Kalau prosentasinya lagi naik, berarti kebahagiaannya sedang naik, nikmatnya sedang. Jadi kalau prosentasinya sedang menurun, nah bahagianya sedang, ya, nikmatnya sedang. Yang penting adalah kamu paham apa tolak ukur kebahagiaan. Bukan dengan harta, paham? Bukan dengan ketenaran, bukan dengan apa lagi? Jabatan, ya. Kebahagiaan itu ketika tiga ini ada pada seseorang. Dia mengenal Islam, mengenal sunnah, dan dia diberi afiat. Ini kalimat dari mana ini? Kok bagus sekali. Nah, baca di bawahnya. Undur ijtima'al juyush al-islamiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pantas aja ya. Nah, artinya penulisnya wafakallah cukup amanah ilmiah ya. Ini bukan dari saya mas, saya nukil aja. Ini kalamnya Syekhul Islam. Nah, ya tidak herannya, karena seorang alim besar itu semacam Syekhul Islam itu orang yang apa? Kalau sudah bicara itu hikmahnya itu kuat, ya. Nggak asal bicara. Sehingga pancaran sinarnya itu lain. Kalam alim itu ya. Karena dia banyak lah Quran lah sunnah, banyak belajar kitab-kitab ulama dan juga mengamati keadaan manusia dan melewati banyak hal dalam hidup. Sehingga hikmah itu muncul saliqah ini secara apa? Betul-betul bukan hal yang berat gitu. Kayak pancar, kayak air nyumber gitu. Itu orang kalau dikasih apa? Berkah hidupnya dengan Islam, dengan sunnah. Itu pancaran hikmahnya itu ya. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang kenal Syekh Islam dia akan tahu. Ini langkah memulai yang bagus ya. Memberikan faedah buat pembacanya. Apa itu jalan kebahagiaan? Nas. Kemudian setelahnya penulis wafakallah membacakan salawat setelah salam atas al-mab'us rahmatan lil alamin, yang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Siapa itu? Rasulullah SAW. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Juga atas keluarganya al itu maksudnya keluarga ya. Bisa juga al itu artinya atba, pengikut. Wa sahbi, ya, sahabatnya ajma'in semuanya. Wattabi'ina lahum ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Amma ba'd. Nah, amma ba'd itu sunnah ya, sunnah dari Nabi SAW. Fungsinya apa? Untuk intiqal, berpin min maudhu ila maudhu, dari satu topik ke topik yang lain, min uslub ila uslub. Setelah memulai dengan basmalah, hamdalah, dan bersalawat serta salam, berpindah ke isi tulisan, maksud daripada tulisan. Nah, penulis Wafraqul mengatakan, "Fannasu fi tahdidi musammal bid'ati wa dhabti ma'naha fariqan." Berarti itu dupa ini ya. Enggak banyak putar-putarnya. Manusia di dalam tahdid, tahdid artinya mendefinisikan apa yang dinamakan bid'ah dan mendhabat. Mendhabat itu artinya menerangkan gitu ya, akan maknanya. Itu ada dua golongan. Jadi ada dua golongan manusia di dalam menerangkan apa yang dinamakan bid'ah, di dalam menerangkan makna daripada bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Maknanya apa sih? Pengertiannya apa itu? Nah, ada dua golongan manusia. Fariqun, satu golongan balagha fit tabdil. Balagha yubalighu mubalagha. Berlebih-lebihan dalam tabdi. Tabdi itu artinya menghukumi apa? Sesuatu bid'ah. Dalam menghukumi, memvonis bid'ah, itu dia berlebihan. Tapi di sisi yang lain, watasahala, dia apa? Bergampang? Gampang fil hukmi bil bid'ah, di dalam menghukumi bid'ah ala kulli muhdatsatin, atas segala perkara yang sifatnya baru. Au qadiyatin, atau qadiyah. Qadiyah itu artinya masalah. Lam yablughu daliluha, yang belum sampai kepada dia dalil masalah itu. Nah, ini musibahnya orang bodoh itu gitu ya. Ketika dia enggak tahu, dia bilang enggak ada. Padahal belum tentu. Ya belum tentu. Apa yang kamu enggak tahu bukan berarti enggak. Dan memangnya kamu siapa? Apakah semua ilmu kamu punya? Oh, saya enggak tahu dalil itu. Itu enggak ada sunahnya. Anda jahil, Anda enggak tahu bukan berarti tidak ada. Nah, ini hati-hati penyakit orang bodoh. Wahaula, mereka yang golongan pertama ini, ja'alu babal ibtida'i wasi', menjadikan pintu ibtida', pintu menghukumi sesuatu dengan bid'ah, itu pintunya apa? Luas, siapa saja bisa. Nah, ini paham? Siapa saja bisa. Siapa saja bisa. Nah, warubbama adraju tahta musammal bid'ah syai'an minas sunnah wa minas syariat wa sunnah. Sekadang mereka masukkan, adraju artinya apa? Mereka masukkan di bawah nama bid'ah sesuatu yang sesungguhnya itu syariat, itu sunnah. Kok kamu bilang bid'ah? Kenapa? Karena dia enggak ngerti dalilnya. Nah, karena dia merasa apa yang dia tidak tahu itu pasti apa? Bid'ah. Nah, ini masalahnya. Maka golongan pertama ini ya, dia mubalaghah fit tabdi dan mutasahilnya fil hukum bil bid'ah, berlebihan dalam membid'ahkan dan bergampang-gampangan, bermudah-mudahan dalam menghukumi bid'ah. Apa saja perkara baru, apa saja masalah yang dia enggak ngerti dalilnya, langsung dia hukumi apa? Bid'ah. Nah, sehingga pintu menghukumi bid'ah itu bagi dia apa? Luas. Nah, sampai apa? Bisa memasukkan ke dalam bid'ah sesuatu yang sesungguhnya itu syariat. Memasukkan ke dalam bid'ah sesuatu yang sesungguhnya itu sunnah. Karena kebodohan. Wafarikun, golongan yang kedua, tasahala fil akhdi bil bid'ah, dia bergampang-gampangan dalam mengambil bid'ah. Watawassa'a, dan berlapang-lapang fil tika biha, dalam melakukan kebid'ahan. Jelas. Kalau yang utama kan menghukumi, berarti dia menjauhinya. Kalau ini kebaliknya, diambil. Bergambang-gambangan, apa aja diambil yang namanya bid'ah. Apa saja dia kerjakan yang namanya bid'ah itu. Nah, kok bisa begitu? Wahaula, mereka ini ja'alu babal ibtida' dayyiqan. Menjadikan pintu menghukumi sesuatu dengan bid'ah itu sempit pintunya. Nah, maksudnya gimana? La yadkhulu fi siwal bid'il ummahat. Tidak ada yang masuk ke dalam pengertian bid'ah dalam pikirannya kecuali bid'ah-bid'ah yang induk. Paham? Ini dalam masalah i'tiqad saja misalkan. Jadi wa kaba'iril muhdatsat. Tidak ada yang masuk ke dalam pintu itu kecuali perkara-perkara baru yang diadakan yang sifatnya besar pelanggarannya, itu saja yang masuk ke dalam bid'ah. Yang lainnya enggak. Wa rubbama wasala al-halu bihim, dan kadang keadaannya mereka itu sampai pada apa? Ila idrajil kathiri minal bid'ah wal muhdatsat, memasukkan banyak hal bid'ah, banyak hal baru dalam agama tahta musamma syariat wa sunnah, dalam nama apa? Syariat, nama sunnah. Sampai ada sinetron Islami gitu. Paham? Musik Islami. Nah. Ya kan? Apalagi senam Islami gitu ya. Apa-apa diislamisasikan. Paham? Semacam Islam Nusantara itu loh. Apa saja diislamisasikan, gini ya. Wayang nanti apa? Wayang Islami, gini. Nanti ajaran agama lain merasa, merebut apa lahan kami itu? Itu kan 7 harian, 40 harian itu ajaran kami. Diislamisasikan, gitu ya. Apa-apa diislamkan, Islam. Dilabeli dengan Islam. Nah, karena bagi dia yang bid'ah itu sempit ya, hanya beberapa saja, yang lain itu boleh luas. Paham? Dakwah itu jangan apa kakunya. Cuma ikut apa yang dicontohkan oleh Nabi itu sudah zaman dulu, zaman sekarang beda. Nah, dakwah itu jangan apa dianggap tauqifiyah. Dakwah itu ijtihadiyah. Ada kreativitas, ya kan? Sehingga semua apa bisa dimasuki dalam dakwah. Kamu jadi atlet, kamu berdakwah. Kamu jadi penyanyi, kamu berdakwah. Kamu jadi apa lagi? Dalang, berdakwah. Kayak itu loh, Sunan Kalijogo. Berdakwah lewat apa saja, bisa. Itu kelompok yang keduanya. Jadi apapun dia apa terjang, karena baginya bid'ah itu hanya hal-hal yang apa sifatnya ummahat ya, atau hal yang besar pelanggarannya. Kalau yang enggak seperti itu, baginya itu bukan bid'ah, padahal sesungguhnya bid'ah. Nah, fanzur rahimakallah, maka perhatikanlah oleh muwai pembaca, semoga Allah merahmati. Kaif, bagaimana annal fariqal awal, golongan yang pertama itu, wassa'u musammal bid'ah, memperluas nama bid'ah sehingga serem kelihatannya ya. Semua-semua bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, semua-semua bid'ah. Jadi orang yang melihat golongan pertama ini kayak ngeri, Islam kok sedemikian sempitnya ya, gitu ya, terlalu sempit, semua bid'ah haram, bid'ah haram. Hatta ada khalu fihi ma laysa minhu, sampai mereka memasukkan ke dalam pengertian bid'ah yang tercela, yang haram gitu ya, sesuatu yang sesungguhnya enggak masuk di dalamnya. Jelas. Wa hum fil muqabil, fil muqabil maksudnya sebaliknya, mereka qasaru musamma syariah, membatasi nama syariat itu ala ma arafu, atas apa yang mereka kan kenal. Wa alifuhu, dan yang mereka akrab ya, sudah terbiasa, minan nawazil wal ahkam, dari an-nawazil jamak dari nazilah, ini peristiwa-peristiwa dan juga ahkam, hukum-hukum. Hatta akhraju, sehingga mereka keluarkan min musamma syariat, dari nama syariat, ba'ma ma huwa minha, sebagian perkara yang itu sesungguhnya bagian dari syariat. Tapi bagi dia enggak bid'ah. Kenapa? Enggak ada dalilnya ini. Kok bisa? Ya, saya enggak tahu. Apa yang kamu enggak tahu? Bukan berarti enggak ada. Enggak tahu artinya diam ya. Diam tak? Tanya yang tahu, bukan apa bilang enggak ada bid'ah itu. Nah. Sampai orang kayak gini nih, nih mengenal tuh Ahlu Sunnah itu ya cuma yang dia kenal aja. Ahlu Sunnah itu ya Darul Ilmi Ahlu Sunnah. Ya. Selain Ahlu apa Darul Ilmi bukan Ahlu Sunnah, enggak kenal saya. Kenapa enggak ada Ahlu Sunnah? Nah, sekarang Darul Ilmi enggak tahu nih Ahlu Sunnah bukan. Cuma saya saja kayaknya di Surabaya yang Ahlu Sunnah. Enggak, soalnya enggak ada yang cocok sama saya. Masya Allah. Bahaya ya, bahaya. Kayak gini bahaya. Masalah tadi ya, penyakitnya tadi. Dia menganggap apa yang dia tidak ketahui berarti apa? Tidak ada. Apa yang dia ingkari itu artinya sama. Enggak menerima nasih. Nasih. Nah, enggak open minded dia. Pikirannya tertutup aja pokoknya. Nah. Subhanallah. Wanzur, perhatikan lagi kaifa annal fariqal akhar, golongan yang lain, bayyaqu musammal bid'ah, ya, mereka mempersempit nama bid'ah, hatta akhraju minhu ba'd afradi, sehingga mereka keluarkan dari istilah bid'ah sebagian perkara yang sesungguhnya masuk dalam bid'ah, tapi bagi dia enggak. Wahum fil muqabil, sebaliknya, wassa'u musamma syari'ah wa sunnah, mereka memperluas nama syariat, nama sunnah. Apa aja dibilang sunnah? Apa aja dibilang sunnah? Apa aja dibilang Islam? Islam. Nah, sampai agama lain apa kesinggung ini? Itu ajaran kami. Nah, ini sudah jadi Islam, diislamkan semua. Nah, sampai Fatimura yang dikatakan apa tokoh Nasrani dibilang itu Islam. Nanti yang Nasrani bilang enaknya ngerebut itu tokoh kami. Siapa lagi yang ahli kungfu itu? Wong Fei Hung. Bilang itu Islam itu. Namanya asli nama Islamnya tuh ini. Oh, bikin cerita lagi. Kayak kita kayak kehabisan tokoh gitu. Sahabat Nabi banyak, ngapain kamu ngerebut apa? Tokoh-tokoh agama orang. Kamu rebutkan. Nanti ada poin-poin Islam tuh. Baju hitam Islam semua diklaim gitu. Wah, bahaya ini. Bikin malu ya, bikin malu. Seakan-akan Islam miskin. Islam tuh kaya ya. Tokoh-tokohnya orang-orang hebatnya tuh sangat banyak ya. Dari zaman sahabat, zaman tabi'i. Enggak perlu apa ngambil apa tokoh-tokoh. Siapa lagi itu Angderma. Nanti bilang pada akhirnya dia masuk Islam. Waduh. Enggak tahu dari mana. Nah. Satu sisi terlalu menyeramkan, satu sisi terlalu meremeh. Itulah dua pintu syaitan ya. Antara ifrat dan taf, ifrat itu hulu. Apa-apa dibilang bid'ah, bid'ah. Satu sisi bergampang-gampang. Sesuatu yang sisinya bid'ah dibilang enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huna yatabayyanu laka ayyuhan nadhir. Dari sini nampak jelas bagimu wahid pemirsa pembaca. Ma inda kulli fariqin min al-khata. Kesalahan pada masing-masing golongan fi dhabti ma'nal bid'ah, dalam ini menerangkan makna apa? Bid'ah. Jelas. Yang satu terlalu luas, yang satu terlalu sempit. Nah, wa huwa alladhi asmara al-khata'a fi ma'na sunnah. Ketika salah dalam menerangkan makna bid'ah, maka membuahkan apa? Kesalahan dalam menerangkan makna sunnah. Itu sudah muqabalah dia. Hal yang berlawan. Ketika dia salah dalam mengartikan bid'ah, dia pasti akan salah juga dalam mengartikan sunnah. Ini masalahnya. Kenapa? Kok bisa begitu? Ini sunnah wal bid'ah maknayani mutaqabalan, ya kan? Karena sunnah dan bid'ah itu dua makna yang berlawan. Ketika kamu enggak ngerti bid'ah itu apa, pasti kamu enggak ngerti sunnah juga. Enggak paham sunnah, pasti kamu enggak paham bid'ah juga. Makanya kacau. Wa ulima bihada, dan dengan ini diketahui anna kulla fariqin akhidun bitaraf mailun bihi anil wasat. Setiap golongan tadi itu mengambil satu sisi dan berpaling dari jalan yang tengah. Istilahnya sudah berat sebelah. Satu sisi terlalu apa? Memusuhi apa saja yang dia enggak kenal sebagai ajaran Islam. Menurut kapasitas ilmunya, berarti itu bukan ajaran Islam. Apa yang dia enggak kenal dari ajaran sunnah, berarti itu bukan sunnah. Bid'ah. Ini satu sisi. Sisi yang lain, nah, terlalu bergampang gampang. Sebetulnya dia enggak ngerti. Ya, yang pasti apa-apa yang baik itu ya sunnah lah. Ini sunnah kan baik ya. Jadi apa-apa yang baik ya sunnah. Ya kan? Sehingga semua dibilang sunnah, sunnah, sunnah. Yang penting baik, baik. Islam itu menyebar kebaik. Ya. Enggak begitu. Ya. Sehingga sebaik-baik urusan adalah yang tengah, kan? Tidak berlebih-lebihan dan tidak bergampang. Harus profesional. Yang benar-benar, yang salah, kan? Yang sunnah dudukan ya, pada tempatnya, yang bid'ah juga dudukan pada tempatnya, jangan salah penempatan. Panjang ini.